menjadi lelaki. Harus tabah menjalani, meski harus menyisakan peri yang tak terlupakan di hati. Menjadi lelaki harus setia menemani di setiap hembusan, tiap deru getaran di hati. Mungkin sudah harusnya begini, tangguh tak berarti tak menangis, dan semua awal yang tak pasti harus jadi perjalanan panjang. Oh, menjadi lelaki harus kuat dan berani, menahan tangis dan rasa sesak ditinggalkan. Menjadi lelaki harus sabar dan berarti, melihat wanita yang tercinta belanja di toko depan sana. Begini, tangguh tak berarti tak menangis, dan semua awal yang tak pasti harus jadi perjalanan panjang. Oh, menjadi lelaki harus kuat dan berani, menahan tangis dan rasa sesak ditinggalkan. Menjadi lelaki harus sabar dan berhati, melihat wanita yang tercinta belanja di toko depan sana. Jadi lelaki harus sabar dan berarti, melihat wanita yang tercinta belanja di toko depan sana. Oh.